Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Buya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam segala urusannya dunia dan akhirat. Amin. Amin. Buya, ada satu hal yang ingin saya pertanyakan. Saya seorang musafir, saya asal dari Jakarta, bekerja di Cirebon. Kemudian setiap Jumat saya pulang, kembali lagi ke Cirebon setiap hari Ahad malam. Untuk masalah ibadah atau sholat, perlukah kami atau saya menjamak 3 hari saya di Jakarta, 5 hari saya di Cirebon? Bagaimana dalam proses atau pengaturan sholat dijamak atau tidak? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang Jumat berangkat Ahad. Nah, ini banyak orang seperti itu. Ada hal, tapi kira saya pikirkan masalah rumah tangga, keluarga, tapi dia masalah sholat. Sholatnya begini, kaidahnya begini. Rumah Anda Jakarta, Cirebon bukan rumah Anda. Maka selagi Anda orang Jakarta, selama di Jakarta Anda tidak boleh menjamak sama sekali, karena di rumah Anda. Baik, kalau di Cirebon begini kaidahnya. Selagi di Cirebon seseorang atau di tempat lain seseorang itu niat tinggal lebih dari 4 hari, maka dia namanya mukim, sudah enggak boleh lagi menjamak. Kecuali Anda ingin tinggal di Cirebon 3 hari saja atau 4 hari saja. Tapi kalau sudah lebih dari 4 hari yang utuh, maka Anda Anda menginjakkan kaki di Cirebon, Anda sudah menjadi ahli Cirebon, orang Cirebon yang tidak boleh Anda menjamak. Dan ini banyak orang sebagian yang salah, dipikir baru setelah 4 hari baru enggak boleh. Misalnya kita orang Cirebon pergi ke Semarang, niatnya 10 hari di Semarang, ya karena mungkin ya ngantuk waktu belajar, sehingga di Semarang itu selagi belum 4 hari masih menjamak dan mengkosor, itu salah. Kenapa? Karena niat Anda 10 hari lebih dari 4 hari. Selagi siapapun yang niat tinggal di sebuah tempat lebih dari 4 hari, selain hari masuk dan hari keluar, 4 hari utuh, maka katailah dia menginjakkan kaki di tempat tersebut sudah menjadi mukim kayak orang ahli Cirebon, tidak boleh menjamak, harus melakukan salat Jumat lebih dari 4. Kecuali Anda tahu di Cirebon berapa? 2 hari. Anda pulang lagi, jamak terus. Sopir bis jamak terus sampai mati. Jamak kosor terus. Boleh, enggak apa-apa. Tapi Anda di sini 5 hari, maka tidak boleh lagi, karena itu lebih dari 4 hari selain hari keluar dan hari masuk. Wallahu a'lam bissawab.